سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Ful Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hadis Itsban Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan sebelumnya penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana dosa-dosa apabila semakin banyak ini memberatkan lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahkan membuat hati keras untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga dia membenci amalan-amalan soleh. Ini bahaya dari dosa-dosa. Semakin besar, semakin banyak suatu dosa, membuat berat lisan untuk mengucapkan la ilaha illallah dan membuat keras hati. Bahkan menyebabkan dia tidak senang kepada amalan soleh, sehingga berat untuk mendengarkan Al-Quran. Bahkan sebaliknya dia bergembira ketika disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa tenang kepada kebatilan, bahkan menganggap indah perbuatan-perbuatan yang jelek. Dia merasa senang bergaul dengan ahlul batil. Sebaliknya dia tidak senang bergaul dengan ahlul haq. Dan orang yang keadaan seperti ini, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tapi tidak diiringi dengan hatinya, atau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan mulutnya, tapi amalannya tidak membenarkannya, hanya sekedar ucapan saja, sementara hatinya tidak meyakininya, tidak ikhlas dalam mengucapkannya, atau dia sekedar mengucapkan dengan lisannya saja, adapun amal perbuatannya tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri. Kita lanjutkan. Laisal imanu bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qulubi وصدقته الأعمال. Iman bukanlah sekedar berhias dengan ucapan. Wala bitamanni, dan iman bukanlah sekedar angan-angan. Walakin ma waqara fil qulubi, akan tapi iman merupakan sesuatu yang menancap dalam hati-hati. Wa sadaqathu al-a'mal, dan dibuktikan dengan amalan-amalan. Nah, inilah iman. Ya. Jadi bukan sekedar berhias dengan ucapan saja. Mengucapkan kami beriman, mengucapkan kalimat tauhid atau dua kalimat syahadat. Nah, dikatakan iman tidak cukup sekedar berhias dengan ucapan. Ya. Tidak seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, di mana sebagian mereka berpendapat iman itu cukup dengan hati saja. Gak peduli bagaimanapun amalannya, yang penting hatinya meyakini. Yang penting hatinya beriman, maka sudah cukup. Ada juga di antara mereka yang menyatakan iman itu cukup diucapkan dengan lisan saja. Kalau dia mengucapkan keimanan, maka dihukumi sebagai seorang mukmin. Bagaimanapun amalannya, bagaimanapun hatinya, yang jelas dia mengucapkannya. Tentu yang semacam ini akidah yang batil. Yeah. Kenapa? Dikarenakan kalau sekedar mengucapkan saja seseorang dihukumi sebagai mukmin, maka orang-orang munafik mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Dikarenakan keimanan yang mereka ucapkan hanya sekedar di lisan saja. Adapun hatinya mengingkarinya. Ya. Syekh Hasan Al-Basri mengatakan laisal iman bitahalli. Iman itu bukan sekedar berhias dengan ucapan saja. Wala bitamanni, bukan juga sekedar angan-angan. Walakin ma waqara fil qulub. Akan tapi iman sesuatu yang menancap dalam hati dan diwujudkan, dibuktikan, dibenarkan dengan amalan-amalan. Itulah iman. Di sini menunjukkan bahwasanya di antara konsekuensi keimanan adalah amalan. Yeah. Beda halnya dengan orang-orang Murji'ah. Mereka tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Mereka mengatakan iman cukup dalam hati saja. Sebagian lagi mengatakan iman itu cukup dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Adapun amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Yeah. Padahal amalan termasuk bagian daripada keimanan. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan, ada cabang keimanan yang berkaitan dengan hati. Ada cabang keimanan yang berkaitan dengan lisan. Ada juga cabang keimanan yang berkaitan dengan amalan anggota badan. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Rasulullah mengatakan iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang keimanan yang sifatnya lisan. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini cabang keimanan berupa amalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu termasuk di antara cabang keimanan. Ini amalan hati. Di sini ditunjukkan bahwasanya iman cabang-cabangnya itu tidak hanya amalan lisan saja atau hati saja, tapi mencakup semuanya. Ya, lisan, hati, dan juga amalan anggota badan. Nah, ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Nah, ya. Dimana kita ketahui bahwasanya iman ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Akan tapi Allah lah yang menganugerahkan kepada kalian. Allah menganugerahkan untuk memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Nah, ya. Di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan keimanan adalah al-i'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wal amalu bil arkan. Iman yaitu keyakinan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bita'ati wa yankusu bil ma'siyati. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Itulah makna iman inda ahli sunnati wal jamaah. Mencakup lima perkara tadi. Ya. Ucapan dengan lisan yang pertama. Atau keyakinan dengan hati yang pertama. Yang kedua, ucapan dengan lisan. Yang ketiga, amalan dengan anggota badan. Yang keempat, bertambah dengan ketaatan. Yang kelima, berkurang dengan kemaksiatan. Faman qala khairan wa amila khairan kubila minhu. Barang siapa yang mengucapkan kebaikan dan mengamalkan kebaikan, maka diterima darinya. Waman qala khairan wa amila syarran lam yuqbal minhu. Dan barang siapa yang mengucapkan kebaikan dan beramal kejelekan, tidak diterima darinya. Ya. Dikatakan amalan sekali lagi sebagai wujud dari konsekuensi keimanan. Nah, ya. Amalan sebagai bukti keimanan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggandengkan antara iman dengan amalan soleh. Nah, wal asr, innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Digandingkan antara iman dengan amalan soleh. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Kembali digandengkan antara iman dan amalan soleh. Dikatakan konsekuensi keimanan adalah beramal soleh. Dan syarat amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas pondasi iman. Nah, ya, sehingga tidak dipisahkan antara iman dengan amalan soleh. Ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan tadi, barang siapa yang mengucapkan kebaikan dan dia beramal kebaikan, diterima darinya. Dan barang siapa yang mengucapkan kebaikan tapi melakukan kejelekan, maka tidak diterima darinya. Nah, Waqala Bakar bin Abdullah al-Muzani, berkata Bakar bin Abdullah al-Muzani, ma sabakahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikasrati siyamin wala salatin walakin bisyai'in waqara fi qalbihi. Tidaklah Abu Bakar mengungguli mereka, mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya dikarenakan banyak puasanya. Dan bukan pula dikarenakan banyak sholatnya. Akan tetapi Abu Bakar mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya dikarenakan sesuatu yang menancap dalam hatinya. Yaitu keimanan. Ya. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar afdalus sahabah. Sahabah yang paling afdal. Ya. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari kalangan laki-laki. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan dikarenakan banyak puasanya. Bukan dikarenakan banyak sholatnya. Akan tapi dikarenakan keimanan yang menancap dalam hatinya. Keimanan yang kokoh. Keimanan yang tangguh. Ya. Sehingga membuat Abu Bakar mengungguli yang lainnya. Nah, begitu juga sahabat-sahabat Nabi SAW lebih afdal dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Dikarenakan keimanan yang ada pada diri mereka. Nah, sampai dikarenakan keimanan yang kokoh yang ada pada mereka, ya, amalan-amalan mereka pun keutamaannya lebih besar dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan oleh selain sahabat Nabi SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Ya. Huwa alladhi nafsi biyadih, law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban, ma balagho mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak menyamai infak satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Ya. Kalau kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak menyamai infak dua kepal tangan mereka. Atau satu kepal tangan mereka. Apa yang membedakannya? Tentu keimanan yang ada pada diri mereka. Sehingga keutamaan amalan yang dilakukan oleh mereka sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan keimanan. Ya, kuatnya iman yang ada pada mereka. Ya, membuat amalan-amalan mereka nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai infak satu gunung emas pun tidak menyamai infak dua kepal atau satu kepal tangan mereka. Nah, ya. Faman qala la ilaha illallah wa lam yakum bimujibiha bal iktasaba ma'a dhalika dunuban wa kana sadiqan fi qawliha mukinan biha lakin lahu dunubun ad'afat sidqahu wa yaqinahu wandofa ila dhalika sidqal asghar al-amali rajahat hadhihi sayyi'atu ala hadhihi hasanati. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, tidak menunaikan konsekuensi-konsekuensinya, dia melakukan dosa-dosa dalam keadaan dia jujur ketika mengucapkan la ilaha illallahnya, dalam keadaan dia meyakini dari kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan, akan tapi dia melakukan dosa-dosa yang bisa melemahkan kejujurannya, bisa melemahkan keyakinannya, Ditambah lagi dengan kesyirikan yang kecil yang sifatnya amalan bukan keyakinan, maka kejelekan-kejelekannya akan lebih kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya ini. Nah, lihat orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah. Yeah. Kemudian dia tidak melakukan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, sebaliknya, dia melakukan dosa-dosa. Yeah. Maka, yang tadinya dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan jujur. Yang tadinya dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan yakin. Yeah. Disebabkan dosa-dosa yang dia lakukan ini, bisa melemahkan kejujurannya, bisa melemahkan keyakinannya. Apalagi kalau ditambah dengan kesyirikan-kesyirikan kecil yang sifatnya amalan, bukan keyakinan. Ini bisa menyebabkan kejelekan-kejelekannya lebih kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Nah, lah kita jelaskan tadi, bahwasanya dosa-dosa ini, ya, semakin banyak, semakin besar dosa-dosa yang dilakukan, ini bisa membuat berat pada lisan. Ya. Untuk mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bisa membuat keras hati. Dari mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bisa menyebabkan dia benci kepada amalan-amalan soleh. Nah, ya. Orang yang awalnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan shadiq, dalam keadaan jujur, dalam keadaan yakin. Tapi ketika dia tidak melakukan konsekuensi la ilaha illallah, bahkan dia banyak melakukan dosa-dosa, maka dengan dosa-dosanya ini, ya, bisa melemahkan kejujuran yang sebelumnya dia jujur mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan bisa melemahkan keyakinan yang sebelumnya dia yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yeah. Belum lagi ditambah dengan kesyirikan yang kecil, yeah, yang sifatnya amalan. Nah, maka dikarenakan seperti itu, maka kejelekan-kejelekannya akan semakin kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Nah, sehingga disebutkan dalam sebagian hadis-hadis, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk neraka. Nah, di antara sebab-sebabnya, apa yang disebutkan tadi? Dia tidak melakukan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Nah, bahkan sebaiknya dia melakukan dosa-dosa yang bisa melemahkan keyakinannya, kejujurannya. Nah, sehingga kejelekannya lebih kuat dibandingkan kebaikannya. Wa mata musirran ala dunub. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa-dosa. Bikhilafi man yakuluhu biyaqinin wa sidqin. Berbeda dengan orang yang mengucapkannya dengan yakin dan jujur. Fa innahu imma alla yakuna musirran ala sayyi'atin aslan. Yeah. Maka apakah dia tidak terus-menerus melakukan kejelekan sama sekali? Nah, au yakunu tauhiduhu al-mutadamminu li sidqihi wa yaqinihi Rojaha hasanatihi. Atau tauhid yang mencakup kejujuran dan keyakinannya memberatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan jujur dan keyakinan yang sempurna, yeah, membawa dia untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sangat, yeah, dibandingkan kecintaannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia ketika terjatuh kepada kejelekan, terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, maka rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawanya dia segera bertobat kepada Allah dan tidak menerus dalam melakukan dosa-dosa. Nah, sehingga disebutkan di sini orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan yakin dan jujur, nah ini menyebabkan dia tidak terus-menerus melakukan kejelekan sama sekali, atau walaupun dia melakukan kejelekan, nah dosa-dosa, tapi tauhid yang mencakup kejujuran dan keikhlasannya akan menguatkan kebaikan-kebaikannya. Nah, walladzina yadkhuluna an-nara mimman yaquluha imma annahum lam yaquluha bisidqi wal yaqini tamaini al-munafiyaini lisayiat aw lijuzhaniha. Dan orang-orang yang mereka masuk neraka, di antara orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dikarenakan mereka tidak mengucapkannya dengan jujur dan yakin yang sempurna, yang bisa menafikan kejelekan-kejelekan, atau bisa menguatkan kebaikan-kebaikan di atas kejelekan-kejelekan. Ketika disebutkan dalam hadis-hadis orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata dia masuk neraka. Nah, maka bisa jadi sebabnya dia tidak mengucapkannya dengan jujur dan yakin yang sempurna. Nah, au qaluha waqtasabu ba'da dhalika sayi'at rajahat ala hasanatihim. Atau dia mengucapkannya, mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, dengan yakin, kemudian setelah itu dia melakukan kejelekan-kejelekan yang lebih berat daripada kebaikan-kebaikannya. Summa dha'ufa lidzalika sidquhum wa yaqinuhum. Kemudian dikarenakan kejelekan-kejelekan yang banyak dia lakukan membuat lemah kejujuran dan keyakinannya. Summa lam yaquluha ba'da dhalika bisidqin wa yaqinin tam. Kemudian dia tidak mengucapkan setelah itu dengan jujur dan yakin yang sempurna. Ini di antara sebab-sebab orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi masuk dalam neraka. Nah, yang pertama saya sebutkan tadi, dikarenakan dia tidak mengucapkannya dengan jujur dan yakin yang sempurna. Yang kedua disebabkan dia mengucapkannya dengan jujur dan yakin, tapi setelah itu dia melakukan dosa-dosa yang banyak, yang lebih kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya, sehingga dengan dosa-dosa yang banyak itu membuat lemah kejujuran dan keyakinannya. Sehingga dia mengucapkan setelah itu dengan tidak adanya kejujuran dan keyakinan. Nah, li'anna dunub qad ad'afat dhalika sidqa wal yaqina min qulubihim. Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya telah melemahkan kejujuran dan keyakinan dari hati-hati mereka. Jadi bahaya dosa, bahaya kemaksiatan, bisa membuat lemah hati kita. Bahkan bukan hanya hati yang menjadi lemah, badan kita pun bisa menjadi lemah disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Membuat badan kita lemah untuk melakukan ketaatan. Membuat badan kita lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, terasa berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita merasa berat, ya, merasa malas, lemah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, bisa jadi. Sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Ya. Kita malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, misalkan. Ya. Badan ini terasa lemah untuk melakukan qiyamul lail. Ya. Lemah untuk membaca Al-Quran. Ya. Lemah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa jadi sebab utamanya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, bukan hanya melemahkan hati saja, tapi kemaksiatan itu bisa melemahkan badan kita. Yeah. Menjadi lemah, malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Gak ada semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Dikatakan telah kita jelaskan, di antara hukuman suatu dosa adalah melakukan dosa yang berikutnya. Yeah. Orang yang melakukan suatu dosa, kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan melakukan dosa yang berikutnya. Yeah. Ketika seorang meninggalkan suatu kewajiban, hukumannya dia akan meninggalkan kewajiban yang lainnya. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Sebaliknya, balasan orang yang melakukan kebaikan, dia akan melakukan kebaikan yang berikutnya. Ini sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga semakin banyak pahala yang dia raih. Nah, ya. Sehingga efek dosa itu sangat besar sekali. Pengaruh jeleknya sangat besar sekali. Ya. Membuat hati kita lemah. Ya, membuat lemah keyakinan kita, membuat lemah kejujuran kita, bahkan membuat lemah ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengaruh-pengaruh dosa. Ya, membuat lemah hati kita. Nah, sehingga kita sebutkan tadi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang sebelumnya dengan yakin, dengan jujur, ya, ketika dia banyak melakukan dosa-dosa, ini bisa membuat lemah hatinya, ya, membuat lemah kejujurannya, membuat lemah keyakinannya, sehingga setelah itu dia tidak mengatakannya lagi dengan jujur dan yakin. Nah, ya, yang semacam ini bisa membuat kejelekannya lebih berat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Nah, sehingga walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dia masuk neraka. Nah, walaupun kalau ada keimanan dalam hatinya tidak kekal di dalam neraka. Faqauluha min misli haula la yaqwa ala mahwi sayyi'at. Maka ucapan la ilaha illallah dari orang yang seperti mereka. Ya. Dari orang-orang yang tadi lemah kejujurannya, lemah keyakinannya disebabkan dosa-dosa, tidak kuat untuk menghapuskan kejelekan-kejelekan. Padahal kita jelaskan sebelumnya, di antara keutamaan tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa. Ini keutamaan tauhid. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, tapi ketika lemah keyakinannya, lemah kejujurannya, tatkala mengucapkan kalimat tauhid, ya, maka tidak kuat untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut. Fatarajjaha sayyi'atuhum ala hasanatihim, sehingga kejelekan-kejelekan mereka lebih kuat dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Intaha mulakhasan, selesai secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau hendak menjelaskan dan menggabungkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya masuk surga. Kemudian juga ada hadis-hadis yang mengatakan ternyata ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masuk neraka. Dijelaskan oleh beliau. Nah, ya. Keadaan-keadaan dan sebab-sebab kenapa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk neraka. Ya. Di antara sebabnya tadi, ada yang mengucapkannya tapi tidak disertai dengan kejujuran dan keyakinan. Seperti hanya orang-orang munafikun. Nah, ada juga yang mengucapkannya dengan jujur dan yakin pada awalnya. Tapi setelah itu, dia melakukan banyak dosa-dosa. Yang dengan dosa-dosa itu bisa melemahkan hatinya. Sehingga lemah pula kejujuran dan keyakinannya. Ya. Yang menyebabkan setelah itu tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dan yakin lagi. Kurang kejujurannya, kurang keyakinannya. Yang ada kejelekan-kejelekan lebih kuat daripada kebaikan-kebaikannya. Sehingga menyebabkan dia masuk neraka. Nah. Waqad dzakara hadza katsir min al-ulama kabni al-qayyim wa ibn rajab wa ghairihim. Dan telah menyebutkan hal ini banyak dari kalangan para ulama seperti Ibn Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan juga Ibn Rajab dalam kitab beliau At-Tauhid Ibn Rajab. Nah, dan juga Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Dan yang lainnya. Wa ghairihim dan yang lainnya antara para ulama. Nah, menyebutkan hal ini. Qultu, kata penyarah kitab, wa bima qarrarahu Syaikhul Islam rahimallahu taala tajtami'u al ahadits. Ya. Apa yang ditetapkan disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala ini tajtami'u al ahadits, maka terkumpullah hadis-hadis. Ya, tergabunglah hadis-hadis, tidak bertolak belakang antara hadis yang satu dengan hadis yang lain dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nartafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.